بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati yang telah sama kita ikuti dalam beberapa tahun belakangan ini. Pada hari ini insyaallah kita akan berdiskusi dalam surah Al-Hajj ayat ke-71 bersama Al-Ustadz Perdana MA yang saya yakin tidak asing lagi bagi para pendengar. Baiklah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. Artinya, dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji kali ini sangat terkait erat kiranya dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang bagaimana pengadilan di hari kiamat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula bahwa Dia Maha mengetahui dan meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan seluruhnya itu di dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau demikianlah pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dalam kehidupan ini, maka sungguh sangat zalimlah orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surah Luqman, ketika Luqman berpesan kepada anaknya, menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku sayang, jangan engkau menduakan Allah, jangan engkau mensyarikatkan Allah, karena syarikat itu, mensyarikatkan Allah itu adalah perbuatan kezaliman yang teramat besar. Ketika ayat itu turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di situ kezaliman bukanlah kezaliman yang dilakukan artinya menganiaya sesama kamu, tapi adalah kesyirikan. Tidakkah kalian melihat pada ayat itu, inna syirka lazulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang teramat besar. Mengapa demikian? Karena seharusnya Allah Subhanahu wa taala lah yang disembah, karena Dialah yang memiliki kekayaan di alam semesta ini dan memiliki diri kita yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Tentu karena kekuasaannya itulah, maka kemutlakan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya hanya milik Dia, dan tidak berhak yang lain untuk disembah, dan tidaklah sepantasnya manusia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah sebuah kezaliman yang teramat besar, yang tidak ada bandingannya, yaitu ketika kita menempatkan penyembahan dan pengabdian kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sering melihat manusia mengabdi kepada manusia, bahkan terkadang karena dia takut kepada bosnya, takut kepada atasannya, dia rela meninggalkan salat. Misalnya, dia tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala agar bosnya sayang kepada dia, maka dia juga ikut mabuk-mabukan bersama dengan bosnya atau atasannya. Sungguh ini adalah bahagian dari betapa kesyirikan atau tauhid di dalam hati kita sudah sangat tipis, artinya sudah sangat rentan terhadap sesuatu yang bernilai kesyirikan itu sendiri. Nah, dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menegaskan bahwa orang yang mensyarikatkan Allah itu tidak memiliki dasar. Dasar apa yang dia miliki? Karena segala sesuatu di alam ini adalah milik Allah. Jadi, kalau dia menempatkan pengabdiannya kepada selain daripada Allah, apa yang menjadi burhan, apa yang menjadi dalil, apa yang menjadi landasan dia untuk melakukan hal itu, yaitu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menegaskan bahwa orang yang zalim itu, orang yang mensyarikatkan Allah itu, tidak akan mendapatkan pertolongan baik oleh manusia ataupun pastinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu pun yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menguasai pada diri manusia itu sendiri. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Perdana yang akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita di surah Al-Hajj ini. Karena sebagaimana biasanya di penghujung-penghujung setiap surat, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penegasan-penegasan, dan terutama sekali di ayat ke-71 yang sudah kita berada di ambang akhir daripada penutup surah Al-Hajj ini, walaupun ada beberapa ayat lain nanti sampai ayat ke-78. Di ayat 71 ini kesadaran kita kembali disentakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali akal sehat kita coba untuk diangkat kesadarannya, dibersihkan kembali dengan mengajukan beberapa pernyataan di sini. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kenapa masih juga menyembah selain Allah, selain aku, kata Allah, yang ma lam yunazzil bihi sultana, yang kamu sembah itu tidak punya kekuasaan apapun. Ini menarik karena memang manusia punya sifat ketergantungan dengan kekuatan yang jauh, yang dia anggap jauh lebih besar daripada dirinya. Manusia akan tunduk dan patuh dengan kekuatan yang dia anggap dapat melindungi dirinya. Oleh karena itu, ketika ada manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap bahwa yang disembahnya itu mampu memberikan kekuatan kepada dirinya, mampu melindungi dirinya, mampu memberikan rezeki kepada dirinya, sedangkan kata Allah, malam yunazil bihi sultana, sedangkan yang disembah itu tidak punya kekuatan apapun. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berdakwah kepada kaumnya dan mereka menolak, akhirnya dengan indah Allah menggambarkan, faraga ila alihatihim faqala ala ta'kulun, faraga alaihim fadarban bil yamin. Ketika dia bersama dengan patung-patung itu, dia kemudian menyodorkan makanan, kemudian mengatakan, kenapa tidak juga makan, katanya. Dan ketika itu tidak jawab, akhirnya Nabi Ibrahim memukul patung-patung itu, menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya sendiri. Dan ternyata semua patung-patung yang begitu banyak yang disembah oleh kaumnya, tidak ada satupun yang mampu membela diri mereka. Bahkan Nabi Ibrahim dengan kecerdasannya, beliau menggantungkan kampak di patung yang paling besar. Nah, ketika terjadi argumen antara kaumnya dengan dirinya, Nabi Ibrahim mengatakan, yang memukul patung dan menghancurkan patung-patung itu bukan saya, tetapi patung yang paling besar. Akhirnya kemudian kaumnya tersadar dan mengatakan, mana mungkin patung yang besar ini bisa menghancurkan patung yang lain. Malam yunazil bihi sultana. Nanti di penghujung ayat, Allah juga akan memberikan gambaran yang begitu sangat tegas tentang ketidakmampuan dari apa yang disembah selainnya. Ya ayuhan nas duriba masalum fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah. Wahai manusia, sudah dibuat perumpamaan, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu menciptakan satu ekor nyamuk saja, lalat saja tidak akan mampu, walaupun semua yang disembah itu selain Allah itu mereka berkumpul semuanya untuk berusaha membuat satu ekor nyamuk, maka mereka tidak akan mampu membuatnya. Bahkan ya, wa iyaslubhumuz zubabu syai'an la yastanqizuhu min. Kalau ternyata lalat, satu ekor lalat saja mengambil sesuatu dari mereka, maka mereka tidak akan mampu untuk mengambilnya. Jadi kata sultan ini sendiri sudah memberikan gambaran bahwa yang diharapkan oleh si penyembah agar memberikan kebaikan kepada dirinya, agar memberikan perlindungan sebagainya, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah juga mengatakan wa ma laysa lahum bihi 'ilm, dan yang mereka itu menyembah juga bukan atas dasar argumen yang kuat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardi, yang mereka lakukan itu menunjukkan kebodohan mereka. Kenapa menyembahnya bukan atas dasar logika yang sehat, bukan atas dasar adanya argumen, oh ini pantas untuk disembah, bukan atas dasar penelitian yang dilakukan sehingga akhirnya sampai kepada kesimpulan, ternyata yang kami sembah ini memang layak disembah dan memang layak untuk dianggap Tuhan. Karena Al-Quran sendiri sudah memberikan gambaran kepada kita, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika diajak mereka untuk menyembah Allah, malah mereka mengatakan yang kami ikuti itu adalah yang disembah oleh bapak kami. Makanya Allah kemudian mengatakan dengan tegas, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, sedangkan orang tua mereka, ayah mereka, kakek mereka atau siapapun pendahulu mereka yang menyembah selain Allah itu ternyata la yaqilun, tidak punya akal yang sehat, wa la yahtadun, dan tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Ustaz Adi. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu catatan yang dibuat oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata ilm di situ, bahwa itu menunjukkan bahwa penyembahan Allah Subhanahu wa taala itu harus berdasarkan kepada ilmu. Orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ilmu sama sekali. Nah, tentu ketika ilmu itu hilang dari diri kita, maka atau diri dari diri seseorang, maka apalagi yang akan dia banggakan dari makhluk Allah yang lain. Ini menjadi catatan penting bagi diri kita. Semoga kita mulia dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu akan menjadi hina karena tercabut ilmu daripada dirinya karena dia menyembah selain daripada Allah. Wallahu taala a'lam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini yang juga bekerja sama dengan Dewan Dakwah Islam Islamiyah Sumatera Utara. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.